man khalafahum wala man khadhalahum. Masih saja dari umat ini sekelompok orang yang mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka sebagai orang-orang yang menyelisihi mereka ataupun menghinakan mereka. Maka yang dimaksud dengan keterangan bahwa ada di kalangan umat ini, maksudnya adalah sebagian dari umat ini yang menyembah berhala. Dalam buku aslinya, ya'budul awthana, menyembah awthan. Awthan jamak dari wathan. Awthan jamak dari wathan, menyembah berhala. Diterjemahkan di sini berhala, ya. Dan lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhala yang dimaksud adalah berhala yang tidak berbentuk manusia atau tidak berbentuk makhluk hidup, ya. Lihat di sini Bapak Ibu, perhatikan, ada bahasa Arabnya, babun ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthana. Ya'budu artinya menyembah, beribadah, al-awthan. Nah, ini al-awthan yang saya bicarakan sekarang adalah ini. Ini jamak, ini adalah kata banyak, berhala-berhala. Bentuk tunggalnya wasanun, ya, yang artinya berhala, tetapi lebih condong kepada berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Tidak berbentuk makhluk hidup, ya. Di sana ada berhala dalam bahasa Arab yang berbentuk makhluk hidup, yaitu al-asnam. Ini adalah bentuk jamak, berhala juga. Bentuk tunggalnya sanamun, ya. Dan dia adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup, seperti berhala berbentuk jin, berhala berbentuk binatang, berhala berbentuk apa saja yang berbentuk makhluk hidup. Dan makhluk hidup biasanya tidak lepas dari kepala, mata, mulut, ya, tidak lepas dari kepala, mata, dan mulut. Nah, ini bedanya antara awthan dengan asnam, ya. Dan dua-duanya ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh misalkan, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 17, Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifkan. Sesungguhnya kalian menyembah selain Allah awthan, berhala-berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup. Seperti apa, Pak? Berhala-berhala tidak berbentuk makhluk hidup. Kuburan, petilasan, ya, pohon, tidak berbentuk makhluk hidup. Ya. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah adalah awthanan, berhala-berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, dan kalian ciptakan mereka dengan dusta. Adapun asnam disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 71. Allah berfirman, qalu na'budu asnaman. Mereka mengatakan, kami menyembah asnaman, berhala-berhala yang berbentuk makhluk hidup. Makanya lihat Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menasehati bapaknya, atau sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah asnam, ya, agar dijauhkan dari menyembah asnam, itu berhala yang berbentuk makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Asnam, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam memakai kata-kata asnam, berhala yang berbentuk makhluk hidup. Karena di zaman beliau, berhalanya berbentuk makhluk hidup. Ya, yaitu di zamannya Namrud. Dan yang membentuk sonam, yang membuat patungnya adalah bapaknya. Membuat patung bermakhluk hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang saya sebutkan tadi, doa Nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, surat Ibrahim ayat 35. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada bapaknya tentang agar tidak menyembah berhala. Ya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah kepada berhala, patung yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Dalam surat Maryam ayat 42. Ini menunjukkan bahwa di sana ada beda antara wasan dengan asnam. Jadi ketika penulis mengatakan bahwa sebagian dari umat ini ada yang akan menyembah berhala, berhala yang dimaksud bukan berhala patung, bukan. Karena kalau patung ketahuan banget trik iblisnya. Ya. Susah akan diikuti oleh kaum muslim. Oh, dia tahu ini sembahan selain Allah. Tetapi kalau berhalanya bukan berbentuk patung makhluk hidup, maka mungkin bisa terjadi. Yang jelas, di sini saya ingin menjelaskan bahwa keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala, berhala yang dimaksud adalah berhala yang berbentuk wasan atau awsan, yang tidak berbentuk makhluk hidup, ya. Dan dalil-dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Ada bedanya antara berhala yang berbentuk makhluk hidup yang disebut dengan sanam. Ada beda dengan berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup yang disebut dalam bahasa Arab apa? Wasan. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keterangan dari bab ini apa maksudnya? Bab ini maksudnya adalah nanti umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang menyembah berhala. Ya. Dan para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bab 23 ini dibawakan oleh penulis buku kita sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah petilasan, sungai, atau tempat apapun yang dianggap keramat, bahwa mereka mengatakan tidak ada umat ini yang akan menyembah selain Allah karena umat ini semuanya sudah masuk Islam. Ya, saya ulangi. Tadi pertama kita menjelaskan bab ini. Apa maksud babnya? Maksudnya adalah bahwa sebagian umat Islam akan ada yang menjadi seorang musyrik yang menyembah berhala. Dan berhalanya lebih condong kepada selain berhala berbentuk makhluk hidup. Tetapi berhalanya lebih condong kepada hal-hal yang selain berbentuk makhluk hidup. Akan ada seperti itu. Itu poin pertama kita pada malam ini. Pengertian terhadap bab. Apa bab maksudnya? Yaitu bahwa ada nanti kejelasan dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapati bahwa sebagian dari umat ini akan ada yang keluar dari Islam, menyembah selain Allah, melakukan kesyirikan, menyembah berhala, dan berhala yang dimaksud jenis apa? Wathan. Ya, jenis wathan. Tetapi sudah saya jelaskan juga tadi, ya, sedikit menyimpang tadi, bahwa hanya sebagian, tidak semua. Kenapa? Karena masih akan ada dari umat ini yang memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah merasa bahaya, bahwasanya tetap mereka perjuangkan kebenaran, tetap mereka bertauhid kepada Allah, menjauhkan kesyirikan, masih akan ada. Makanya hanya sebagian. Baik, itu poin pertama. Poin yang kedua, yaitu penulis buku ini membawakan bab ini tujuannya apa? Membantah orang-orang yang mengatakan bahwa umat ini tidak mungkin melakukan kesyirikan. Oh Ustaz, adakah yang berpendapat seperti itu? Ada. Yang berpendapat seperti itu ada. Bahwasanya umat ini tidak mungkin melakukan kesyirikan. Makanya mereka mengatakan, ngapain belajar kesyirikan? Ngapain belajar tauhid? Tidak mungkin umat ini melakukan kesyirikan. Apa dalil Anda, wahai fulan, yang mengatakan seperti itu? Maka mereka berdalil ternyata dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna syaitana aisa an yu'bada fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan tidak akan pernah putus asa untuk mencabik-cabik persatuan kalian. Ini hadis menunjukkan, kata mereka, bahwa tidak mungkin umat Islam yang sudah masuk Islam akan menyembah lagi kepada kesyirikan. Sudah zaman kesyirikan, zaman berhala sudah lewat. Dengan penaklukan kota Mekah, tidak ada lagi berhala di tengah kaum muslim. Mereka berdalil seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah orang-orang yang sering mengagung-agungkan pekuburan sehingga disembah tanpa selain Allah, maka mereka mengatakan, tidak mungkin kami meskipun mengagungkan kuburan, mengagungkan pohon, mengagungkan petilasan, sungai, tidak mungkin kami mensyirikkan Allah. Karena Rasulullah sudah menyatakan bahwa tidak ada kesyirikan di umat ini. Paham maksudnya? Makanya dibantah oleh penulis bahwa ada dalil dari umat ini nanti ada yang menyembah berhala, terjadi kesyirikan. Saya ulangi, Pak, keterangan yang kedua. Jangan bingung. Ya. Yang pertama tadi saya menjelaskan tentang bab. Apa makna bab? Apa makna berhala? Apa yang diinginkan oleh penulis dengan bab ini? Nah, yang kedua, tadi barusan saya bacakan, adalah penulis membawa bab ini, bab ke-23 ini, tujuannya apa? Agar membantah orang-orang yang menyatakan tidak terjadi lagi kesyirikan di tengah umat Islam. Dibantah oleh penulis bahwasanya ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa umat ini akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Orang-orang itu siapa? Yang suka mengagung-agungkan yang dianggap sembahan selain Allah. Dia agung-agungkan. Mereka mengatakan, kami mengagungkan ini, kami tetap muslim. Kami mengagungkan ini, kami tetap beriman kepada Allah. Tidak mungkin kami syirik. Lawang ada hadis Rasul, kata mereka. Apa hadisnya tadi? Sesungguhnya syaitan, Aisa, yang saya hafal, Ya'isa syaitan an ya'buduhul musallun. Tapi saya baca, jadi hafalannya hilang. Inna syaitan, sesungguhnya Aisyah, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah. Gak mungkin orang sudah menyembah berhala, gak mungkin. Sudah lewat itu. Ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, sudah tidak ada lagi yang menyembah berhala. Kata mereka seperti itu. Makanya yang mengagungkan pekuburan, yang mengagungkan pohon, sungai, apalagi ya, lautan dan semisalnya tempat-tempat bersejarah yang dulu sekali diagungkan, dianggap keramat, bertapa di situ, beritikaf di situ, lebih banyak berdoa, lebih khusyuk berdoa di situ, sholat khusus di situ, maka tidak mungkin kata mereka, mereka ini melakukan kesyirikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan tidak akan ada terjadi lagi orang yang menyembah berhala. Maka dibantah oleh penulis dengan bab ini. Paham sekarang? Baik. Kalau sudah dipahami itu Bapak Ibu saudara-saudari, berarti sekarang penulis tugasnya membawakan dalil bahwa di tengah umat ini ada yang menyembah berhala. Penulis sekarang harus membuktikan kepada kita bahwa di tengah umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah berhala. Apa dalilnya? Kita baca Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan wa qauluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Artinya, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min alladzina amanu sabila. Dalam buku aslinya sampai kepada taghut saja. Akan tapi tidak mengapa kita baca sampai apa yang disebutkan dalam buku terjemahan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Apa maksud dari ayat ini? Lihat, kita baca ayat ini baik-baik. Ya, ingat, kita membaca kitab. Kita baca ayat ini baik-baik. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Kamu di sini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian Alkitab? Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau redaksinya umum kepada seluruh umat Islam, apakah kalian wahai umat Islam tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Ahlul Kitab, dari Alkitab? Siapa yang diberi bagian dari Alkitab? Kaum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya apa? Wahai Nabi Muhammad, wahai umat Islam, tidakkah kalian memperhatikan itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Bagaimana keadaan mereka? Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Ini kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Percaya kepada al-jibt. Al-jibt artinya disebutkan oleh Umar bin Khattab, penyihir. Catat, Pak. Kebiasaan kaum Yahudi percaya kepada jibt. Salah satu makna jibt adalah penyihir, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini arti pertama, ajib, penyihir. Arti yang kedua, jib, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu syaitan. Percaya, beriman kepada syaitan. Kemudian arti yang ketiga, jib, artinya adalah kesyirikan. Percaya kepada kesyirikan. Arti yang ketiga juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah berhala. Berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti yang keempat, jibt adalah tukang ramal. Arti yang kelima, jib adalah Huyai bin Akhtab. Nama orang ini, Huyai bin Akhtab. Ini adalah termasuk dari pemimpin kesyirikan. Huyai bin Akhtab. Arti yang keberapa? Keenam, jib artinya adalah nama orang juga ini, Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di sini disebutkan dan taghut. Taghut adalah setiap sembahan yang disembah selain Allah. Setiap sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Perhatikan artinya. Apakah kamu, kamu kepada siapa ini? Tujuannya, redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Maksudnya diberikan Alkitab. Diberikan Alkitab baik Yahudi ataupun Nasrani. Kitab Taurat atau Injil. Yahudi ataupun Nasrani. Mereka, lihat, kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Percaya kepada jibt. Ya, jangan kasih nama anak jibt. Itu ima artinya setan, dukun, tukang sihir, ya, orang musyrik, berhala, dan semisalnya. Dan taghut, sembahan selain Allah. Lihat, kebiasaan Yahudi dan Nasrani percaya kepada jibt dan taghut yang artinya sudah kita sudah pelajari tadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah. Mereka itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik yang ada di Mekah, bahwa mereka Yahudi dan Nasrani, ingat, mereka itu Yahudi dan Nasrani, lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Jadi, saya gambar ayatnya, biar mudah dipahami. Ayatnya itu berbicara tentang tiga kelompok manusia, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dan sebelumnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan orang ini. Pertama, Yahudi plus atau Nasrani. Yang kedua, siapa? Orang musyrik. Musyrik mana? Mekah. Yang ketiga, orang beriman. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang beriman, wahai kalian, apakah kalian tidak memperhatikan kaum Yahudi dan Nasrani? Yang mana kaum Yahudi dan Nasrani ini beriman kepada jibt dan taghut. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa mereka lebih baik dibandingkan orang-orang beriman. Ini perkataan siapa? Yahudi dan Nasrani kepada siapa? Ya, kepada orang-orang musyrik Mekah. Bahwasanya mereka Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada orang-orang beriman. Itu maksud ayatnya. Yang menjadi inti ataupun penekanan pada ayat ini adalah keimanan kaum Yahudi dan Nasrani kepada Jib dan Tagut. Yahudi tidak lepas beriman kepada dengan kesyirikan. Beriman kepada berhala. Beriman kepada tukang ramal, penyihir, syaitan. Itu kebiasaan mereka. Itu kebiasaan siapa? Kaum Yahudi dan Nasrani. Tetapi, lihat, orang tidak tahu diri. Ya, Yahudi dan Nasrani itu tidak tahu diri. Dengan penyimpangan-penyimpangan jelas seperti ini, mereka masih berani-beraninya dan percaya dirinya mengatakan kepada kaum musyrik, kami itu lebih baik daripada orang beriman. Itu makna ayat. Ustaz, apa hubungannya dengan bab nanti? Ya, itu makna ayatnya. Coba kita sekarang baca sebuah riwayat yang menceritakan akan hal ini. Riwayat yang begitu tegasnya. Lihat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak ada di dalam buku Bapak. Perhatikan saya. Ya, belum ada dalam buku Bapak. Ini penjelasan, tambahan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Lamma qadima Ka'ab ibnu al-Ashraf Makkah, qalat Quraisyun, 'Ala tara ila hadha as-sumbur al-mumbatir min qaumih yaz'umu annahu khairun minna wa nahnu ahlul hajij wa ahlus sadanah wa ahlus siqayah. Qala antum khairun min." Artinya Ka'ab ibn Ashraf, makanya itu kata-kata tadi, salah satu makna Jibt adalah siapa? Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini dari Yahudi. Datang ke kota Mekah. Kemudian, datang ke kota Mekah, orang-orang Quraisy bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf ini. Wahai fulan, Ka'ab bin Ashraf, apakah kamu tidak melihat tuh? Itu sumbur, menunjuk Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diberikan gelar As-Sumbur. Sumbur itu, Pak, trompet yang tidak ada penutupnya. Artinya, yang ada penutupnya. Artinya, Nabi Muhammad SAW itu tidak punya keturunan. Tidak ada penerusnya. Ini celaan. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan biasa begitu, Pak. Ya, dan kalau seandainya kita memperjuangkan kebenaran kemudian tidak bisa mereka melawan dengan dalil, pasti menghina dengan fisik. Pasti menghina, mencela. Itu sudah dari dimulai dahulu. Lihat orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf yang Yahudi ini pada waktu itu. Maka beliau mengatakan, orang Quraisy mengatakan, tuh kamu gak lihat bahwasanya sumbur ini, yang tidak punya keturunan ini, malah Nabi Muhammad SAW gak punya keturunan laki-laki. Tidak ada penerusnya. Semua keturunannya adalah perempuan. Maka, ia mengaku, ya, yang sumbur ini kata orang-orang Quraisy, ia mengaku bahwasanya ia lebih baik dari kita. Padahal kita yang mengurus jamaah haji, kita yang memberikan minum kepada jamaah haji, kita yang memberikan pakaian kepada jamaah haji. Lihat para ikhwah, kadang-kadang keadaan ekonomi dibawa kepada permasalahan akidah. Orang-orang kafir Quraisy mengira ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaku beliau adalah seorang nabi dan rasul, tujuannya adalah ingin menguasai Mekah. Kalah, tidak. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika mengaku mendapatkan wahyu dari Allah, bukan tujuannya untuk menguasai Mekah, enggak. Makanya mereka mengatakan, lihat tuh, orang yang tidak punya keturunan itu, dia mengatakan bahwa dia lebih baik daripada kami. Padahal kami yang mengurus jamaah haji selama ini. Kami yang mempersiapkan keperluan jamaah haji selama ini. Artinya kami yang paling terkenal di sini. Maka Ka'ab bin Ashraf mengatakan, antum khairun min. Kalian, wahai orang-orang Quraisy, lebih baik daripada orang itu. Turunlah ayat ini. Nah, begitu ceritanya. Paham ceritanya sekarang? Turunlah ayat ini. Apakah kamu tidak melihat, wahai Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka dan beriman kepada Jib dan Tagut, mereka mengatakan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwasanya mereka lebih baik dibandingkan orang-orang beriman. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dipahami ayatnya, Pak? Baik. Pas azan. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan saya yang menjadi pembicaraan dalam bab ini. Kebiasaan siapa? Yahudi dan Nasrani menyembah Jib dan Tagut. Jib tadi macam-macam kita sudah sebutkan. Itu yang menjadi pembicaraan. Jangan bingung dengan ayatnya karena nanti inti dalilnya pada ini. Bahwa kebiasaan Yahudi dan Nasrani menyembah Jib dan Tagut. Jib tadi tukang sihir, ya, percaya kepada tukang ramal, kemudian berhala, kemudian apa lagi? Syaitan, jin, percaya kepada jin. Makanya kalau seandainya ada acara-acara televisi yang pakai mediasi-mediasi, itu sama. Sama dengan menyembah jin. Ya, kemudian percaya kepada berhala, mengagung-agungkan tempat-tempat yang dianggap barokah, dianggap keramat, lebih khusyuk beribadah, berdoa di sana dibandingkan di dalam masjid. Ini kebiasaan siapa? Yahudi dan Nasrani. Itu yang menjadi inti pembicaraan. Jangan lupa. Sekarang kita baca ayat yang kedua. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, hubungan ayat dengan bab apa? Nanti. Kita jelaskan dulu ayatnya. Ayat yang kedua saya bacakan. Penulis mengatakan, wa qauluhu ta'ala qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qirada wal khanazira wa 'abada at-taghuta. Artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki, dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Al-Maidah ayat 60. Perhatikan baik-baik ayat ini. Artinya, katakanlah. Ini perintah. Perintah dari siapa kepada siapa? Allah kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad SAW. Perintah dari Allah. Apakah akan aku beritahukan kepada kalian? Kepadamu di situ, kepada kalian. Yaitu kepada umat Islam. Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tentang apa diberitahukan? Tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah. Jadi mereka ini mempunyai kedudukan yang sangat buruk di sisi Allah. Bagaimana keburukan mereka? Orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dimurkai Allah. Yang ketiga, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Ini semua adalah tertuju kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka di sisi Allah sangat buruk kedudukannya. Dikutuk, dilaknat oleh Allah. Apa arti dikutuk? Dijauhkan. Diusir dari rahmat Allah. Yang kedua, dimurkai, dimarahi oleh Allah, mendapat murka Allah. Yang ketiga dan keempat, di antara mereka ada yang dijadikan sebagai kera dan babi. Salah satu sebabnya kaum Yahudi dan Nasrani dijadikan oleh Allah sebagai kera dan babi karena mereka licik. Catat tuh baik-baik. Sebab kenapa kaum Yahudi dan Nasrani dirubah menjadi kera dan babi? Karena mereka mempunyai sifat yang sangat kental dalam diri mereka, yaitu sifat licik. sifat licik dan tipu muslihat. Itu sampai sekarang ada. Jadi ceritanya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kaum Yahudi dan Nasrani, mereka itu dilarang untuk memancing di hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah hari yang mulia. Makanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memancing di hari Sabtu. Ya. Tetapi mereka punya sifat licik. Sifat liciknya bagaimana? Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 163. Saya bacakan ayatnya. Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Lihat liciknya ya. Saya bacakan, dan tanyakanlah kepada mereka tentang penduduk desa yang mana mereka itu kehidupannya di lautan, jadi penghasilannya di lautan. Setiap kali mereka pergi pada hari Sabtu, maka datang ikannya. Ini ujian memang dari sisi Allah. Hari Sabtu malah ikannya banyak. Sedangkan mereka dilarang untuk memancing pada hari Sabtu. Maka mereka buat hial. Buat tipu, licik. Ya. Buat kelakuan licik. Bagaimana caranya? Hari Jumat mereka letakkan jaringnya. Ya, hari Jumat mereka letakkan jaringnya. Sehingga ketika datang nanti ikan-ikan pada hari Sabtu, di hari Ahad atau malam Ahad, mereka ambil. Ini licik. Ya, ini licik namanya. Maka ini kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 65, gara-gara sifat ini, faqulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kalian sebagai kera yang sangat hina, yang sangat buruk, akibat sifat licik mereka. Maka para ulama mengatakan, fi hadza dalilun qati'un ala tahrimil hiyal allati yatawassalu biha ila tahlilil haram wa tahrimil halal wa nahwi dzalik. Di dalam kisah Yahudi tadi terdapat dalil bahwa, dalil yang jelas bahwa haramnya sifat licik, yang dengan sifat licik ini yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, atau yang semisalnya. Maka para ikhwah, jangan sampai kita berbuat licik. Jangan sampai menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Baik, yang menjadi pembicaraan adalah ketika Allah berfirman, dan orang yang menyembah taghut, di akhir ayat. Ya, dan orang yang menyembah taghut, yang artinya menyembah taghut tadi apa? Sembahan selain Allah. Jadi kebiasaan kaum Yahudi, mereka kenapa dikutuk, dilaknat, dijadikan sebagai kera dan babi? Karena mempunyai sifat licik. Yang kedua, karena menyembah taghut. Nah, yang menjadi pembicaraan pada bab ini adalah menyembah taghut. Ya, ini para ikhwan. Ayat yang ketiga. Lihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sebelum ayat yang ketiga, saya ingin menceritakan kembali tentang dirubahnya kaum Yahudi dan Nasrani menjadi kera dan babi. Lihat sebuah riwayat dalam Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ditakutkan, Pak, siapa yang suka berbuat licik. Liciknya untuk apa tadi, Pak? Masih ingat? Untuk merubah yang haram menjadi halal, atau halal menjadi haram. Ya, ditakutkan akan berubah seperti ini. Lihat. Abdullah bin Mas'ud bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiradati wal khanazir. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kerak dan babi. Ahiya mimma masakallah? Apakah hewan-hewan kerak ini memang dulunya mereka manusia yang dirubah oleh Allah? Yang sekarang kita lihat wahai Rasulullah, dari kera dan babi itu memang dulunya manusia yang dirubah oleh Allah sekarang menjadi kera dan babi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha lam yuhliq qauman aw qala lam yamsah qauman fayaj'alullahu lahum naslan wala aqibah wa innal qiradata kanat qabla dhalik. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan suatu kaum atau tidak merubah suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka keturunan dan juga tidak menjadikan mereka sisa. Sesungguhnya kera dan babi ada sebelum itu. Apa maksudnya? Maksudnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kaum Yahudi dan Nasrani dirubah menjadi kera dan babi, imma bentuk mereka yang menyerupai kaum kera dan babi, tidak semuanya tetapi bentuk mereka, atau apa, sifat mereka seperti kera dan babi. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kera dan babi ada sebelum Yahudi dan Nasrani. Paham maksudnya, Pak? Jadi ketika Allah merubah kunu kiradatan khasin, berubah kalian sebagai kera yang buruk, maksudnya adalah wajah mereka seburuk kera, atau apa, sifat mereka seburuk kera dan babi. Ini para ikhwan, apa sifat buruk kera? Culas. Jujur kata, culas gara-gara tamak. Apa sifat buruk babi? Tidak punya rasa cemburu. Bininya dipaguti orang, cipika-cipiki, biasa saja. Maka yang suka bininya terlihat orang dalam keadaan yang tidak pantas kecuali dilihat oleh suaminya, itu jangan-jangan ada titisan lain ulun mepada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab mereka tadi kenapa dikutuk, dimurkai, dijadikan kera dan babi adalah menyembah tagut. Dan ini inti pembicaraan. Menyembah tagut. Itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Menyembah berhala. Menyembah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ketiga sekarang. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ketiga. Qawluhu qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Allah berfirman, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surat Al-Kahfi ayat 21. Surat Al-Kahfi ayat 21, kita tahu bahwa kenapa surat Al-Kahfi dinamakan Al-Kahfi? Ada yang tahu? Karena, perhatikan, para pemuda yang beriman, entah jumlah mereka 7 orang, 9 orang, ada yang mengatakan 7, ada yang 8, ada yang 9. Orang-orang ini beriman kepada Allah. Muwahid, yang bertauhid kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah. Lalu mereka mempunyai penguasa yang musyrik. Dan orang, para pemuda ini, ketika para penguasa melakukan kesyirikan, mereka tidak mau ikut-ikutan. Akhirnya para penguasa tahu, ini orang menyimpang dari ajaran, dari peraturan negara. Akhirnya mereka dikejar. Akhirnya pemuda ini bersembunyi di sebuah kahfi. Yaitu di sebuah apa? Goa. Kahfi dalam goa dalam bahasa Arab adalah kahfun. Ya, kahfi. Makanya disebut surat Al-Kahfi, Al-Kahfi karena pemuda yang bersembunyi di dalam goa untuk menyelamatkan akidahnya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Sesudah kita pahami ini, penguasa tadi, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka ini mengatakan, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas utusan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya, yaitu di atas kuburan. Ya, ada kuburan kemudian dibangun. Ini yang dilakukan oleh orang-orang penguasa di zaman para pemuda tadi, yang bersembunyi di kahfi tadi, yaitu membangun kuburan-kuburan menjadi tempat ibadah. Nah, ini inti pendalilannya. Bahwa kaum Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka apa? Membangun kuburan menjadi tempat ibadah. Jadi, Pak, ayat yang pertama, ayat apa tadi? An-Nisa ayat 51. Yang menjadi inti penekanannya adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani beriman kepada Jib dan Tahud. Kemudian ayat yang selanjutnya, surat apa? Al-Ma'idah ayat 60. Yang menjadi inti pembicaraan adalah kaum Yahudi dikutuk, dimurkai, dijadikan kera dan babi karena mereka mempunyai sifat licik dan menyembah Tahud. Yang menjadi inti kemudian penekanan dalilnya penyembahan terhadap Tahud. Kemudian kaum Nasrani di zamannya orang-orang pemuda yang bersembunyi di kahfi, mereka kebiasaan mereka apa? Membangun kuburan menjadi tempat ibadah. Itu semua penekanan pada ayat ini. Ustaz, tiga ayat ini mana dalilnya bahwa umat Islam akan menyembah berhala? Mana dalilnya? Maka Pak, ingat, perhatikan, jangan ngantuk. Tiga ayat ini tidak akan bisa dipahami sebagai dalil pada bab kecuali kita membaca hadis yang selanjutnya. Lihat hadis selanjutnya, saya baca. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah, al yahudu wan nasara. Qala faman akhrajah. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kamu atau kalian akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian. Lihat ya. Umat-umat sebelum kalian bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Sampai kalaupun mereka masuk ke liang biawak, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Kita baca, kita pelajari dulu hadis ini, baru nanti kita kaitkan dengan bab. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kunyahnya, abahnya Sa'id, tapi namanya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Catat Pak, nama aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, nama aslinya. Tetapi terkenalnya dengan panggilannya, abahnya Sa'id kalau bahasa Banjarnya. Ya, misalkan abahnya Fulan, itu begitu, terkenalnya begitu. Tidak terkenal dengan namanya. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh, ini penekanan Pak. Ya, kalau saya tulis, lihat. Di dalam bahasa Arabnya, perhatikan. Ya, sini. sini aja. Karena ini penting nantinya. La tat tabi'unna. La tat tabi'unna. Nah ini lam. Ini disebut lam taukid. Apa arti taukid? Penekanan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguh, benar-benar. Apalagi ada nun di sini, nunus tasdid. Ya, setiap nun tasdid itu dalam bahasa Arab namanya nunu taukid, nun penekanan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, benar-benar. Jadi sudah ada dua penekanannya. Apalagi ini yang pertama apa? Sungguh. Yang kedua apa? Benar-benar. Tujuannya apa Ustaz? Artinya benar-benar terjadi. Sungguh kalian, kamu akan benar-benar mengikuti. Ini penekanan. Dan kabar ini berupa ancaman. Oh benar. Umat ini nanti akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Benar adanya. Penekanannya dua. Dan terbukti di zaman sekarang, Pak. Ya? Umat ini sungguh dan benar-benar mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Kita baca. Sungguh kamu akan benar-benar mengikuti. Tambah itu, Pak. Kurang, Pak. Sungguh kamu akan benar-benar. Ya. Karena nunnya menunjukkan kepada penekanan. Penekanan dalam bahasa Arabnya apa? Taukid. Ya, taukid. Sungguh kamu akan benar-benar mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu atau sebelum kalian. Bagaimana mengikutinya? Lihat, dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Lihat, Pak. Khuzzah itu bulu anak panah. Ada bulu anak panah yang tidak serupa? Semuanya sama. Ya. Kalau kita lihat anak panah itu kan ada bulunya. Ini anak panah di sini. Nah. Ini sama. Apa maksudnya? Sekecil itu akan disamai. Ya? Dalam riwayat lain, shibran bi shibrin. Satu jengkal, satu jengkal. Artinya, kaum Yahudi bergerak satu jengkal, kaum Muslim akan mengikutinya sejengkal. Zira'an bi zira'in. Satu hasta, satu hasta. Ya? Akan diikuti oleh kaum Muslim. Kaum Yahudi bergerak satu hasta, mereka akan mengikuti satu hasta. Mereka di sini siapa maksudnya? Kaum Muslim. Artinya benar-benar mengikuti. Sampai kata Rasulullah SAW di sini sebutkan, lihat, sampai kalaupun mereka masuk ke dalam liang, liang itu apa? Lubang, tempat tinggalnya. Di sini sebutkan biawak. Sebenarnya tidak cocok biawak. Atau boleh dikatakan lubang dop. Dop itu, ya, saya lihatkan kepada ikhwah gambarnya. Dop itu adalah biawaknya Arab dan dia halal. Ya, hewan dop adalah biawaknya Arab dan dia halal. Coba perhatikan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan melihat sebentar saja untuk memastikan bagaimana dhab itu. Ya, ini dhab. Di gambarnya mohon di-shoot, dilihat di televisi. Ini dhab yang halal. Jangan hidung anak di-shoot lah. Dibesarin sedikit. Ini dhab. ini halal. Dia bentuknya hampir seperti biawak, akan tetapi bukan biawak. Nah, ini lebih tepat. Ya, seperti itu. Cukup kiranya? Sampai, ya cukup. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab tadi, biawaknya Arab tadi, biawaknya padang pasir tadi, maka di sini disebutkan, maka niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Terdapat penemuan terbaru, Pak, bahwa liangnya dhab ini dia sulit untuk dicapai, berkelok-kelok. Ya? Artinya enggak ada manfaatnya masuk ke situ dan sulit, tetap diikuti. Lihat apa manfaatnya. Di zaman sekarang kaum Sodom mulai timbul lagi di negeri ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti kaum Nabi Lut, auzubillah. Ya. Mudah-mudahan Allah masih menjaga kita. Makanya harus diperangi ini. Manusia-manusia bejat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Diikuti, itu kebiasaan mereka. Diikuti. Yang kebiasaannya tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan hak manusia, hak asasi manusia yang mereka usung-usung. Dan saya akan ada kajian nanti judulnya, Dalih Rapuh Kaum Sodomi. Mudah-mudahan bisa dilihat nanti di Raja TV. Ini para ikhwan yang dirahmati. Sampai yang aneh-aneh diikuti. Tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, ada manusia di abad ini yang menyelisih ijma' kaum muslimin dari mulai 14 abad yang lalu. Dan ini keyakinan kufur. Bahwasanya cerita Nabi Lut di dalam Al-Quran itu adalah cerita dusta. Alhamdulillah. Ini hati-hati, Pak. Ya? Lihat, mereka mengikuti. Walaupun berkelok-kelok, bersulit-sulit, tetap mengikuti kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Makanya disebutkan di sini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasranikah yang kau maksud? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, lalu siapa lagi? Kalau begitu, para ikhwah, apa hubungannya dengan bab? Lihat, dari surat An-Nisa ayat 51, Al-Ma'idah ayat 60, Al-Kahfi ayat 21, kebiasaan Yahudi dan Nasrani menyembah jib dan taghut. Di surat Al-Ma'idah ayat 60, kebiasaan mereka mempunyai sikap licik dan menyembah taghut. Di surat Al-Kahfi ayat 21, kebiasaan mereka membangun kuburan menjadi tempat ibadah. Menjadi tempat ibadah. Nah, ini semua kebiasaannya. Dari mana tahu bahwasanya kita ataupun kaum muslim akan melakukan kesyirikan? Ini semua kesyirikan. Dari mana tahu kaum muslim akan melakukan kesyirikan? Dari hadis tadi. Bahwa sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Paham sekarang pendalilannya? Ah, begitulah. Lihat, ya. Bagaimana ulama begitu berat menyebutkan ini. Ngajarnya pun berat, Pak. Ngajarnya berat ini. Ya, harus diulangi beberapa kali sampai benar-benar dimaklumi, dipahami. Ini para ikhwah. Jadi, kita sudah tahu sekarang. Benar berarti bahwa di antara umat ini ada yang menyembah selain Allah. Akan terjadi kesyirikan meskipun sepeninggal Rasulullah. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 51, Al-Maidah ayat 60, Al-Kahfi 21. Oh, itu kan untuk Yahudi dan Nasrani. Maka kita katakan, iya benar untuk Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, termasuk kebiasaan Yahudi dan Nasrani menyembah jib dan taghut, membangun kuburan sebagai tempat ibadah. Paham, Pak, sekarang, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, saya dari tadi di rumah. Mudah-mudahan bisa selesai. Karena kalau cuma satu ayat, dua ayat, enggak akan paham. Mana dalilnya? Bahwa umat ini nanti akan terjadi kesyirikan. Harus sampai hadisnya. Harus sampai hadisnya. Baru kita bisa benar-benar memahami bahwasanya umat ini memang akan terjadi tengah-tengahnya sebagian dari mereka menyembah kepada berhala. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang perlu diperhatikan tadi, Pak, itu dop tadi. Berkelok-kelok tetap diikuti. Enggak ada manfaatnya diikuti. Coba lihat, rambut-rambut gaya pang. Apa manfaatnya? Dilihat jelek. Ya? Apa manfaatnya, subhanallah? Sampai subhanallah tata cara pakaian. Pakaian a'udzubillah itu ya. Laki-laki memakai celana kadang-kadang dipakai celananya juga tapi terlihat setengah pantatnya. Dan itu diikuti. Alhamdulillah. Apa nyamannya memakai selawar setengah pantat? Coba berjalan ngali. Ya, yang kada paham kada usah mencari, kiap Ustaz, kada usah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ikhwan, isu-isu kesesatan di zaman sekarang. A'udzubillah, luar biasa. Dan itu semua membuktikan benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la tattabi'unna, sungguh kalian akan benar-benar. Itu dua penekanan. Benar-benar mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan kita sebagai seorang muslim, ya akhi, gengsi mengikuti kaum terkutuk, kaum dimurkai, dan kaum disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam. Nah, saya ingin ada yang langsung bertanya. Tafadhal. Asimik. Tadi Ustadz mengatakan kalau dilaknat itu kan diusir dari rahmat mana? Allah. Ya. Nah, itu seperti apa Ustadz diusir dari rahmat Allah itu? Ya, Abul Aliyah mengatakan bahwa al-la'nu al-ib'ad wa tardu min rahmatillah. Laknat adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maksud diusir, maksudnya tidak dirahmati oleh Allah. Kita hidup ini, Mas, di dunia karena rahmat Allah. Bahkan seluruh makhluk hidup karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa hidup. Udara, matahari, air, bentuk penciptaan kita, itu semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu." Artinya, aku berikan, aku datangkan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Di dunia ini sudah Allah sediakan. Ingin bikin rumah, Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan subhanallah, di Banjarmasin tanahnya gambut. Ingin bikin rumah, maka ada kayu galam. Yang hidup di sungai ataupun di pesungaian itu, yang di samping-samping sungai, ada kayu ulin. Yang kalau lantainya tidak pakai ulin, maka dia akan rap apa? Jabuk. Jabuk bahasa Banjar. Lapuk. Ya. Kalau kayu biasa akan lapuk. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi itu rahmat Allah. Nah, tatkala orang diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah bisa hidup nyaman di dunia dan akhirat. Makanya ketika kita mendapatkan hadis-hadis tentang laknat, kita harus berpikir panjang untuk melanggar akan hadis tersebut. Misalkan para perempuan, sering saya sebutkan ini, la'anallahul washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato. Bahkan di zaman sekarang lebih parah lagi. Dan ini membuktikan benar perkataan Aus ibnu Aus bahwa maksiat akan mengajak kepada maksiat lainnya. Mengajak kepada saudari-saudari lainnya. Tato dilarang. Ini perempuan. Kenapa perempuan? Karena di zaman mereka yang banyak melakukan tato itu perempuan. Dilarang tato. Makanya kalau sekarang ada laki-laki bertato meskipun seterek, ya, itu cucok. Kenapa? Itu kebiasaan wanita di zaman mereka. Ya, bukan maco itu. Itu malah cucok. Jar orang dahulu bancir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang bukan hanya mentato, tatonya di tempat alat-alat vital otomatis membuka aurat. Jadi maksiat mengajak kepada maksiat lainnya. Dan selalu seperti itu ciri karakteristik maksiat. Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indaha akhawat. Jika engkau melihat seseorang melakukan maksiat, ketahuilah bahwasanya maksiat itu ngajak kepada saudari-saudari lainnya. Ya. Sebaliknya ketaatan juga seperti itu. Jika engkau melihat orang mengerjakan ketaatan, maka ketahuilah bahwa ketaatan itu akan mengajak kepada ketaatan-ketaatan lainnya. Di antaranya sekarang menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu, ibadah, ketaatan. Ketika menuntut ilmu, kita bisa bersolawat. Ketika menuntut ilmu, kita bisa mendengar ayat Al-Quran. Mendengar hadis Rasul. Bisa bersilaturahim. Bisa ketemu kawan. Oh, kawan SD ulun di sini ternyata. Dan semisalnya. Duduk di dalam masjid. Mengajak kepada ketaatan-ketaatan lainnya. Selalu seperti itu. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan membuat tato, dan minta dibuatkan tato. Wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta dikerik alisnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita meremehkan dosa laknat tersebut. Ini kadang-kadang dikerik kemudian dicoret-coret. Apa Subhanallah, mana akalnya? Dikerik sudah bagus-bagus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala alis, kemudian dikerik dicoret. Ya, kalau wajahnya wajah orang pahuluan hendak jadi orang Korea kada mungkin. Ya, maka jangan pernah remehkan dosa laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain? Mana? Nah. Ini penghulunya masjid nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barak. Tadi Ustaz memberikan definisi tentang tagut yang tidak salah kalau saya catat, setiap sembahan yang disembah selain Allah. Ada sebagian yang mendefinisikan setiap sembahan yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk diibadahi. Apakah itu sedikit ada perbedaan? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, alinea yang terakhir, para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah kalau bukan para Yahudi dan Nasara lagi? Apakah di sana kan ada pada saat itu juga orang-orang yang menyembah api, ada orang Parsi? Apakah Nabi tidak mengingatkan kepada umatnya bahwa mereka pun juga, dan sampai hari ini kan cukup memberatkan kaum muslim untuk memusuhi kaum muslim. Bagaimana itu? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian tagut. Tagut ada beberapa macam pengertian. Ini pun pertanyaan tentang tagut. Di sini disebutkan tagut dalam kitab Usul Salasa. Salah satu pengertiannya adalah berhukum selain hukum Allah Azza wa Jal. Ini jadikan dalil oleh kaum takfiri untuk mengkafirkan pemerintah. Bagaimana membantah pendapat seperti ini? Maka tagut sebagian pendapat berbeda-beda di antara para ulama. Ada yang mengatakan kullu ma ubida min ghairillah. Ada yang mengatakan setiap yang disembah selain Allah. Satu itu tagut. Ada yang mengatakan ma yatajawazu bihil had. Semua yang melampaui batas itu disebut tagut. Ada tadi yang mengatakan bahwa tagut adalah sesuatu yang disembah dan dia ridho untuk disembah. Karena kalau kita katakan bahwa tauhid adalah sembahan selain Allah saja tanpa ada keridhaan, maka berarti Nabi Isa tauhid. Ya, maka kita katakan sebenarnya tidak ada permasalahan. Kenapa? Kita bisa katakan Nabi Isa tauhid untuk orang-orang Nasrani yang menyembah mereka, yang menyembah Nabi Isa. Meskipun Nabi Isa tidak ridha akan hal itu. Jadi itu hanya sebatas penekanan. Yang jelas tauhid sembahan selain Allah. Mau ia ridho atau tidak ridho itu hanya istilah kata, ya. Nabi Isa jelas tidak ridho untuk disembah oleh kaum Nasrani. Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma tidak ridho untuk disembah oleh kaum Syiah Rafidhah. Apakah dia disebut taghut? Tentunya tidak taghut bagi seorang muslim. Beliau sahabat Rasul, tetapi taghut menurut yang menyembahnya. Jadi mau ridho atau tidak ridho itu tidak jadi masalah. Ya. Kemudian di sini pertanyaan yang berkaitan dengan taghut juga, bahwa taghut adalah berhukum kepada selain Allah. Ini salah satu makna daripada taghut. Berhukum kepada selain Allah, termasuk di dalamnya menyembah selain Allah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kaum takfiriyun yang suka mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan pemerintah, menganggap bahwasanya pemerintah adalah taghut karena berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab, apa maksud daripada berhukum kepada selain Allah? Kalau seandainya maksud berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah dan berhukum kepada selain Allah, maka pada saat itu maksud daripada berhukum kepada selain Allah di sini dihukumi oleh Allah, faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir, kafir tetapi tidak yang mengeluarkan dari agama Islam. Dari mana tafsirannya? Dari ahli tafsir yang lebih baik daripada ente-ente wahai kaum takfiriyun, yaitu ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang didahulukan oleh Umar bin Khattab, didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didahulukan dari orang-orang ahli perang Badar. Tafsiran Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kufrun duna kufur, kekafiran di sini adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, sebuah kezaliman, ya, sebuah kemaksiatan, sebuah penyimpangan agama, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam. Maka jangan sampai mengkafirkan kaum muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyakit, Pak. Penyakit. Ya, yang suka mengkafirkan kaum muslim ini penyakit dari mulai semenjak dahulu. Dan penyakit ini timbul dari apa? Dari mereka cuma mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman. Allah mengancam di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka lupa di sana ada ayat yang berupa jaminan, berupa pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan. Berarti orang-orang takfiriyun yang suka mengkafirkan kaum muslim lebih mengagungkan, lebih gulu terhadap ayat-ayat hadis-hadis yang berkaitan dengan siksa, azab, neraka, jahanam. Lupa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, penerima taubat, mempunyai surga dan semisalnya. Paham, Pak? Dan jangan sampai masuk ke dalam kelompok-kelompok seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kamu kafir," maka perkataan itu antara keduanya. In kana kama qala, kalau seandainya benar ucapan itu, maka akan kembali kepada orang yang maka akan diberikan kepada orang yang ditujukan tadi. Wa illa raja'a ilaih. Kalau seandainya tidak, maka kembali kepada yang mengucapkannya. Dan ingat, Pak, ada kaidah para ulama mengatakan, man thabata islamuhu biyakin fala nukhrijuhu illa biyakin. Siapa yang Islamnya itu tegak dengan keyakinan, maka tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan keyakinan pula. Jangan mudah mengeluarkan kaum muslim, apalagi semua rakyat kafir. Sampai bapaknya dikafirkan oleh dia. Ini penyakit takfir, ya, penyakit orang yang mengkafirkan kaum muslim. Dan akhirnya karena kafir, halal darahnya, halal hartanya, boleh dibom, ya. Tukang bom itu tukang pengecut. Orang tidak bersenjata. Lihat perang Badar, ya, gentle laki, bukan cucuk. Perang Badar itu laki. Sebelum terjadi perang, maka ada sijal, yaitu antara kaum muslim utusan, dari kaum kafir utusan, berperang. Dilihat oleh seluruh pasukan. bertarung dua, berduel. Yang pertama kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib. Nanti ada lagi utusan, semuanya menang. Perang Badar. Begitu peperangan kaum muslim, begitu jihad. Ini orang asik lagi makan, orang asik lagi ngopi. Ini bom. Alhamdulillah. Jihad dengan akal mana ente katakan itu jihad, subhanallah. Ya? Tidak ada itu namanya jihad. Itu namanya bunuh diri. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus diketahui baik-baik bahwasanya orang yang ngebom dia akan diancam dengan beberapa ancaman. Satu, ancaman dosa bunuh diri. Yang kedua, membunuh muslim dengan sengaja. Yang ketiga, membunuh orang kafir yang dijamin aman. Dan semuanya ini dosa besar. Dosa besar. Ya. Ya, para ikhwan yang dirahmati, maka hati-hati yang pengajian-pengajiannya rahasia-rahasia, enggak boleh diketahui orang, yang di dalamnya ada baiat-baiat, ya, pakai ijazah baiat-baiat, ya, ini hati-hati. Karena itu bukan pengajian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz, pada judul bab disebutkan bahwa keterangan bahwa ada di kalangan sebagian umat ini yang menyembah berhala. Kemudian pada hadis yang disebutkan tadi dimulai dengan sungguh kamu akan benar-benar mengikuti. Yang saya tanyakan, kata kamu di sini, apakah identik dengan semuanya atau juga sebagian dari kaum muslimin? Makanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya menunjukkan kepada redaksinya kepada umat Islam. Jadi itu sebenarnya Pak, kabar berbentuk ancaman. Hati-hati lu. Nanti kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Itu kabar yang berbentuk ancaman. Maksudnya, kalau berbentuk ancaman berarti peringatan keras. Jangan melakukan seperti itu. Adapun apakah semuanya nanti mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani, ataukah tidak semuanya, maka tidak semuanya. Karena di sana ada hadis lain, ada kaum muslim yang tetap teguh dengan keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'alal jamr. Akan datang pada suatu masa, pada manusia suatu masa, orang yang sabar terhadap agamanya seperti memegang batu api. Ini menunjukkan akan ada manusia seperti itu. Berarti tidak semua. Kemudian juga ada hadis tentang ghuraba, tentang orang asing. Bada'al Islamu ghariban wa ya'udu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dirasakan asing di tengah kaum muslimnya, maka sungguh berbahagialah orang-orang yang asing. Ini menunjukkan akan ada orang-orang yang masih teguh, dan mudah-mudahan itu termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang lain, ibu-ibu. Nah, ya. Kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Wa fiik bar. Di menyambung masih tentang dekatin. Tentang apa? Mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Apakah orang yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani termasuk orang-orang alim di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang awamnya kita sudah gitu. Iya. Pertanyaannya mungkin beliau ini orangnya lembut, jadi suaranya pun lembut ini. Ya promosi Mas. Harus dapat royalti. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi maksudnya adalah apakah orang-orang yang mengikuti kaum Yahudi Nasrani hanya orang awam? Apakah ulamanya tidak mengikuti? Maka jawabannya semestinya ulamanya tidak. Ya kalau benar-benar seorang alim. Tidak akan mungkin, karena dia tahu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sana ada du'at ala abwabi jahannam. Pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam. Itu yang mungkin bisa mengikuti. Ya, yang mungkin bisa mengikuti. Mengajak pendakwah kepada neraka jahannam, bukan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang yang mengajak kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang-orang yang mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Di antara disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdhil ulama." Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilm fadallu wa adallu. Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama seketika, tidak, tetapi Allah mewafatkan para ulama sampai jika tidak tersisa orang-orang yang benar-benar alim, maka manusia akhirnya menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemuka agama, dianggap sebagai ulama. Akhirnya orang-orang tersebut bertanya tentang ilmu agama. Yang namanya tidak tahu ilmu agama, ketika ditanya, mereka menjawab, memberi fatwa tanpa ilmu. Maka mereka akhirnya sesat dan menyesatkan. Ini yang bisa kadang-kadang menyerupakan diri mereka dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Makanya, Sufyan ibn Masruk al-Thawri mengatakan, "Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil Yahud. Waman fasada min ubadina fafihi syabahun bin Nasara." Siapa yang rusak dari ulama kita? Ada berarti yang rusak. Maka mereka ada semacam keserupaan dengan kaum Yahudi. Karena Yahudi itu Pak berilmu tapi tidak diamalkan. Dan barang siapa yang serupa dari para ahli ibadah kita yang rusak, maka mereka serupa dengan kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Makanya disebut sebagai al-maghdubu alaihim wala maghmub, dimurkai. Kenapa? Sudah berilmu enggak diamalkan, maka dimurkai oleh Allah. Dalin, sesat. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Maka ada yang seperti menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.